الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Baik nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Begitu juga nikmat Allah yang sifatnya duniawiyah, begitu juga yang sifatnya ukhrawiyah atau diniyah. Dan tentunya tak lupa di antara kenikmatan Allah yang sangat besar pada siang hari ini adalah kita diberikan waktu, kesempatan, kesehatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir di majlis ini, majlis yang di situ dibacakan ayat-ayat Allah ataupun pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang di situ dipelajari agama Allah at-tawasi bil haqq wa at-tawasi bis sabr. Ikhwan fil din wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kitab Fathul Majid ataupun kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami menimpakan kepadanya, merasakan kepadanya rahmat dari kami setelah dia mendapatkan kemadharatan, niscaya dia akan mengatakan ini memang haknya saya. Sudah kita sebutkan sebelumnya ya rahimani rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya di antara bentuk tidak bersyukur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala ada dua bentuk. Bentuk yang pertama ya rahimani rahimani wa rahimakumullah adalah dia ketika mendapatkan nikmat Allah tidak menisbahkannya kepada Allah. Dia menisbahkannya kepada dirinya, kepada kecerdasannya, kepada ilmunya, kepintarannya. Nah, dan termasuk yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang kedua, dia menisbahkannya kepada Allah tetapi dia meyakini, menyangka bahwasanya ketika Allah memberikan nikmat kepada dia, itu merupakan haknya dia. Memang haknya dia, pantas dia mendapatkan nikmat. Itu juga termasuk tidak bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa taala. Berikutnya adalah kita akan bawakan hadis yang cukup panjang yang semakna dari sisi orang yang telah Allah berikan nikmat, setelah dia mendapatkan kemadharatan, ternyata dia tidak mengakui nikmat itu. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Hampir mirip dengan makna yang tergantung pada ayat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, berkisah. Berarti ini cerita yang hak. Kata beliau, inna thalathatan min bani Israel, sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Ada tiga orang dari Bani Israel. Abras wa Aqra wa A'ma, yaitu yang pertama adalah seorang yang terkena penyakit lepra atau kusta. Ini penyakit belang-belang yang ada pada kulit yang membuat orang jijik melihatnya, mendekat kepadanya, itu kusta atau lepra. Orang-orang dan si bota, orang yang bota tidak punya rambutnya, warna dan seorang yang buta. Fa'aradallahu ayyabataliyahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji tiga orang ini. Ingin menguji tiga orang ini. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abras, maka malaikat itu yang pertama dia mendatangi orang yang terkena penyakit kusta atau lepra. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilaika, maka dia berkata kepada orang yang kena penyakit kusta atau belang tadi, apa yang paling engkau cintai, apa yang paling engkau sukai. Qala, maka dia mengatakan, launun hasan wa jildun hasan, yang saya sukai adalah warna yang indah dan kulit yang indah. Warna yang indah dan juga kulit yang indah, yang bagus. Tidak apa? Tidak abras, tidak baras, tidak belang. Wa yarhabu anni alladhi qad qadharani an-nas bih. Dan yang saya paling saya inginkan adalah apa? Hilang dariku penyakit yang menyebabkan manusia jijik kepadaku. Hilang dariku penyakit yang manusia sungguh jijik kepadaku dengan sebab penyakit tersebut. Qala, maka beliau mengatakan famasahahu, maka malaikat itu pun mengusap laki-laki yang belang tadi. Fadhahaba anhu qadaruhu, kemudian hilang dari dia penyakitnya, ini penyakit yang manusia jijik kepadanya. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan, kemudian dia diberikan warna kulit yang bagus, yang indah. Qala, kemudian malaikat berkata, setelah dia sembuh dari penyakit belangnya, malaikat itu berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaika, apa harta yang paling engkau sukai, apa harta yang paling engkau sukai. Qala al ibilu awil baqaru, syakka Ishaq, dia mengatakan unta atau sapi. Ishaq yakni rawi hadis ragu apakah unta atau sapi. Dan yang sahih adalah unta, yang sahih adalah unta, yang paling dia sukai adalah unta. Fa uqtiya naqatan ashusha, maka dia pun diberi unta betina yang sedang bunting. Maka dia pun diberi seekor unta betina yang sedang bunting. Usyara disebutkan dari kata-kata asyur, yakni bunting 10 bulan. Bunting apa? Hamil 10 bulan. Usyara asyur 10. Allah alam kalau hamilnya atau buntingnya unta itu berapa bulan? Kalau manusia kan 9 bulan 10 hari lebih kurang. Nah, kalau unta berapa? Kambing berapa? Mana hari bagi? Kambing berapa lama hamilnya? Enggak tahu juga, enggak tahu. Enggak tahu melahirkan. Enggak bisa ditunggu atau dicek ikhwanu fi rahimani wa rahimakumullah. Nah, al-muhim diberikan unta yang usyara hamil, disebutkan usyara 10 bulan, artinya sudah sangat dekat untuk melahirkan. Wa qala barakallahu laka biha, dan malaikat itu mengatakan semoga Allah memberkahi engkau pada untanya, padanya. Qala Rasulullah pun mengatakan fa'adal aqra, kemudian dia mendatangi orang yang botak. Faqala, ini botak yang memang benar-benar botak ya, nggak tumbuh rambutnya. Faqala ayyu shay'in uhibbu ilaik, kemudian dia berkata kepada si botak tadi, apa yang paling engkau sukai, apa yang paling engkau sukai. Qala sya'run hasan, rambut yang indah, rambut yang indah. Wa yanhabu anni alladhi qadarani an-nas bih, dan hilang dariku penyakit, yakni botak, yang manusia menjauh dariku, merasa jijik kepadaku. Berarti memang botak yang enggak tumbuh rambut, parah. Nah, kita botak habis cukur kan enggak ada orang jijik sama kita. Nah, ini sampai orang enggak mau mendekat. Nanti memang benar-benar apa? Parah botaknya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Wa masahahu, kemudian malaikat itu pun mengusap dia. Wallahu alam, yang diusap apa? Entah kepalanya, begitu juga yang belang, yang diusap apanya? Al-muhim diusap. fadhanaba anhu kadza, maka hilanglah dari dia penyakitnya. Wa uqiya sya'ran hasanan, dan dia pun diberi dengan rambut yang indah. Dia diberi dengan rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilayk, kemudian malaikat itu berkata lagi kepada dia, harta apa yang paling engkau cintai, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-baqar awil ibil, dia mengatakan sapi atau unta. Maksudnya atau ini bukan orang tadi mengatakan sapi atau unta, tapi apa, rawi yang ragu, ini unta apa sapi, apa ragu ini permintaannya. Nah, yang benar adalah sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamilan, maka dia pun diberi dengan sapi yang sedang hamil. Sedang apa? Hamil cocok gak buntinya? Hamil tetap gak pas buntinya. Nah, kalau orang dusun, ya manusia juga bunting yang bukan hamil. Nah, qala barakallahu laka fiha, kemudian dia mengatakan semoga Allah membarokahi engkau padanya, pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian dia mendatangi si buta, orang yang buta. Faqal, maka dia mengatakan ayyu syai'in ahabbu ilaika, dia mengatakan apa yang paling engkau sukai. Sekarang ini apa yang paling engkau sukai? Qala ya ruddullahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas, dia mengatakan yang paling saya sukai adalah Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Yang paling saya sukai adalah Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku, kemudian aku bisa melihat manusia dengannya. Aku bisa melihat manusia dengannya. Famasahahu, kemudian malaikat itu pun mengusap dia. Faraddallahu ilaihi basara, maka Allah pun mengembalikan kepadanya pandangannya, penglihatannya. Maka Allah pun mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qala, kemudian malaikat mengatakan lagi setelah dia sembuh dari butanya, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling engkau sukai? Qala al-ghanam, dia mengatakan kambing. Dia mengatakan apa? Kambing. Qala atau fa u'tiya syatan walidan, maka dia pun diberi dengan seekor kambing betina yang sedang hamil, yang sudah mau melahirkan. Maka dia pun diberi seekor kambing betina yang hamil atau yang bunting yang sudah mau melahirkan. Fa'un tija hadani wa wallada hada, maka yang dua ini berkembang biak, dan yang itu juga, yang ini juga berkembang biak. Maknanya apa? Yang punya sapi dan onta beranak pinak sehingga banyak, begitu juga yang punya kambing beranak pinak semakin banyak. yang punya unta-untanya semakin banyak, setelah itu yang punya sapi-sapinya semakin banyak, yang punya kambing juga semakin banyak. Fakana lihada wadin minal ibir walihada wadin minal bakur walihada wadin minal wanam. Maka yang ini punya selembah unta, enggak tanggung-tanggung banyaknya. Yang ini punya unta sak lembah, yang ini punya sapi sak lembah, dan yang ini punya kambing juga selembah. Memenuhi apa? Lembah kambingnya, memenuhi lembah ontanya, dan juga sapinya. Ya kana hidin rahimani wa rahimakumullah. Kana hidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan kisahnya, ada faedah yang perlu kita sampaikan sampai di sini. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan betapa besar nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Betapa besar nikmat kesehatan, nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita harus bersyukur kepadanya. Nikmat kesehatan pada jasmani, pada badan kita, apalagi tentunya keselamatan dalam hati kita dari penyimpangan-penyimpangan, itu jauh besar, jauh lebih besar dibandingkan nikmat apa? Harta yang banyak. Lihat tiga orang ini, Rabbidin rahimani wa rahimakumullah, ketika ditanya dalam keadaan dia satu kena penyakit belang, satu kena penyakit otak, kemudian yang ketiga kena penyakit apa? Buta. Ketika ditanyakan kepada dia, apa yang paling kau cintai? Apa yang paling kau cintai? Tidak lain yang mereka pertama ungkapkan adalah sembuh dari penyakitnya. Jadi paham tidak? Belum dia yang saya tidak langsung menjawab, saya ini yang paling saya sukai sekarang ini apa? Otak. Ya, tidak berguna ontanya kalau dia apa? Punya penyakit. Paham maksudnya sekarang? Nah, tidak yang botak ketika ditanya apa yang paling kau cintai, dia enggak menjawab apa? Langsung paling suka dengan apa? Dengan sapi. Tidak. Tapi apa? Sembuh dulu dari penyakitnya. Begitu juga yang buta, ketika ditanya apa yang paling kau cintai, nah, maka dia mengatakan adalah dikembalikan penglihatan saya. Belum dia mengungkapkan dengan apa? Kambing. Padahal bisa saja seseorang ketika ditanya apa yang paling kau sukai, dia akan menyebutkan ini dan itu. Tetapi ketika seseorang tertimpa penyakit, tertimpa musibah, ya Rabbidin rahimani wa rahimakumullah, satu keinginan pertama yang sangat dia inginkan adalah dia sembuh dari penyakitnya. Dan ini wajib, ya Rabbidin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang yang sakitnya parah sampai mengeluarkan biaya yang banyak untuk menyembuhkan penyakitnya, dia rela mengeluarkan hartanya yang banyak, yang penting penyakitnya hilang. Nah, orang yang mungkin kurang waras atau kurang gimana, janganlah hartanya dihabiskan, enggak apa-apa saya sakit begini, yang penting hartanya tetap. Ya, enggak demikian ya Rabbul rahimani wa rahimakumullah. Rela seseorang dia untuk menghilangkan penyakit yang ada pada dia mengorbankan hartanya. Ini menunjukkan sekali lagi ikhwatiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nikmat kesehatan itu sesuatu yang sangat mahal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, melebihi apa? Nikmat harta yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi pendalilnya sangat jelas ya, ketika pertama yang paling dicintai, tidak dia apa? Meminta onta dulu, tidak minta sapi, tidak minta kambing, tapi minta semuanya sembuh dari penyakitnya. Ini menunjukkan sekali lagi besarnya nilai kesehatan dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka orang-orang yang diberikan kenikmatan, kesehatan, dia harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin hartanya tidak banyak, hartanya sedikit, ketika seorang diberikan kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, apabila seorang masuk di siang harinya ataupun di pagi harinya, dia dalam keadaan sehat pada badannya, jasmaninya, kemudian ada untuk makanan hari itu, maka kata Rasulullah SAW, seolah-olah dunia berada di tangannya. Ini kan besarnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi seseorang yang diberikan harta yang banyak, tentunya lebih lagi nikmatnya. Harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini pula, sebelum kita lanjutkan kisahnya, mengandung faedah bagi kita semuanya tentang zuhudnya orang yang buta tadi, kezuhudan orang yang buta, sifat waro ataupun zuhud dari orang yang buta tadi, dan sifat zuhud dan waro ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, itulah nanti yang akan membawa dia bersyukur atas nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti di akhir kisah ternyata orang yang diberi unta itu enggak bersyukur kepada Allah, orang yang diberi sapi tidak bersyukur kepada Allah, dia nisbahkan kepada dirinya, sementara orang yang buta yang diberikan kambing, dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Syaikh Uthaimin rahimahullahu ta'ala bahwasanya di antara sebab yang membawa dia bersyukur atas nikmat Allah adalah kezuhudan yang ada pada dia, wara yang ada pada dia. Nah, dan zuhud begitu juga wara kepada yang ada pada si buta terlihat dari dua perkara. Zuhud ataupun warok yang ada pada si buta yang menyebabkan dia nanti bersyukur kepada Allah itu terlihat pada dua perkara yang tidak dimiliki oleh si belang dan si buta. Yang pertama yang dirahimani wa rahimakumullah, ketika ditanyakan kepada dia, apa yang paling kau cintai? Apa yang paling engkau cintai? Lihat perbedaan tiga orang ini jawabannya. Ketika ditanyakan apa yang paling engkau cintai, maka si apa belang, yang paling saya cintai apa? Kulit yang indah, warna yang indah, dan sembuh penyakit belang itu. Yang punya sapi yang botak, dia mengatakan yang paling saya cintai apa? Rambut yang indah. Sementara yang si orang yang buta ya rahimahun rahimani wa rahimakumullah, ketika ditanya apa yang paling kau cintai, dia mengatakan saya suka kalau Allah mengembalikan penglihatanku. Lihat sebutnya ya rahimahun rahimani wa rahimakumullah, si botak dan si belang dia minta tambahan lebih, sementara orang yang buta tidak minta tambahan. Dia tidak mengatakan yang paling saya cintai adalah mata yang indah. Tidak, yang penting kembali matanya. Sementara yang dua tadi apa? Pingin lebih, bukan sembuh apa belangnya, tetapi apa? Plus indah. Paham maksudnya? Paham enggak maksudnya? Biasa apa? Indah, bukan sembuh belangnya saya supaya orang ini tidak jijik sama saya. Enggak, dia tambahi apa? Kulit yang indah, ada indahnya. Bukan sekedar sembuh tapi indah. Yang botak, dia tidak mengatakan saya ingin sembuh dari botak sehingga saya punya rambut. Tidak, dia mengatakan rambut yang indah, ada plus indah, indahnya. Paham tak maksudnya? Tapi ketika si buta ya rahimani wa rahimakumullah, dia tidak mengatakan Allah mengembalikan pandangan saya sehingga saya memiliki pandangan atau mata yang indah. Nah, cuma yang penting saya bisa melihat pada manusia. Paham sisi zuhud yang pertama ini? ini apa hujan rahimani wa rahimakumullah. Sisi zuhud yang buta adalah ketika dia mencukupkan, yang penting dia bisa melihat, tidak minta tambahan indah pada mata, pada matanya. Bisa dipahami lah maksudnya. Sekali lagi zuhudnya ini membawa dia nanti bersyukur kepada nikmat Allah Taala. Kemudian sisi zuhud yang kedua ya khairul rahimani wa rahimakumullah, ketika dia ditanya harta yang paling dia cintai, yang pertama adalah unta, yang belang meminta unta yang paling dia cintai, yang kedua meminta sapi, sementara si buta meminta kambing. Maka ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan zuhudnya dia, tidak meminta yang terlalu besar. Paham enggak maksudnya? Besar mana nilainya antara sapi dengan kambing? Besar mana nilainya antara sapi dengan dengan unta? Tentunya apa? Jauh. Nah, besar nilainya apa? Nilainya unta. Jauh besar nilainya sapi. Kita baru beli kambing, kalau beli sapi satu ya kan rahimani wa rahimakumullah, berapa kali lipat mendapatkan kambing. Kayak kita berkorban itu ya kan rahimani wa rahimakumullah, kalau sapi satu senilai dengan berapa kira-kira? 7 ekor kan? 7 ekor kambing. 7 kali lipat lebihnya apa? Sapi ya kan rahimani wa rahimakumullah. Apalagi onta. Nah dia tidak mulu-mulu apa? Kambing saja. Itu katanya Amerik ingin kambing meniru ini. Nah disuruh minta sapi, nurus sapi tidak mau meniru ini supaya lebih zuhud katanya. Wallahu ta'ala alam bisawab katanya. Entah benar atau terpaksa, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah khairul rahimani wa rahimakumullah, maka begitu pula kita ya khairul rahimani wa rahimakumullah, kalau kita enggak punya, ketika ditanya yang paling kau cintai apa, ya jangan terlalu tinggi. Nah sudah tahu enggak punya motor, apa yang paling kau cintai? Mobil Fortuner. Ketinggian. Nah terlalu tinggi, motor aja enggak punya kok tahu-tahu mintanya Fortuner. Ketinggian ya khairul rahimani wa rahimakumullah, yang dia butuhkan apa? Nah kalau benar-benar kamu dikasih Fortuner enggak bisa berpajak nanti. Ini khairul rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kala ini faedah penting mengingat khairul rahimani wa rahimakumullah. Kala humma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Kemudian pakai summa berarti ada jeda di situ, yakni semua tiga orang tadi sudah sembuh dan hartanya sudah banyak. Ontanya sudah sak lembah, kambingnya sak lembah, yang punya sapi juga sak lembah. Artinya jeda sangat lama. Nah, kemudian malaikat sesungguhnya dia mendatangi orang yang belang dalam keadaan seperti bentuk dan keadaan dia, yakni seperti bentuk dan keadaan dia dulu. Malaikat mendatangi orang yang tadinya belang, sekarang enggak belang lagi kan, enggak kusta lagi, didatangi oleh malaikat tapi berpenampilan apa? Orang yang kena penyakit kusta atau belang. Faqala rajulun miskin, kemudian malaikat itu mengatakan laki-laki yang miskin, wa ibnu sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan, qad in qata'at biyal hibalu fi safari, sungguh telah terputus bekal dalam safarku. Sudah habis bekal dalam safarku. Fala bala waliyal yauma illa billahi thumma bika. Maka tidak ada hari ini yang akan menyampaikan aku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan sebab engkau. Tidak ada yang bisa menyampaikan aku atau bekal yang bisa menyampaikan aku pada tujuan pada hari ini kecuali dengan bantuan Allah, kemudian dengan bantuan engkau. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal. Aku meminta kepadamu, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Perhatikan apa? Sudah kita pelajari dalam Kitabul Jami. Dalam Kitabul Jami Bulughul Maram, bahwasanya, atau dalam hadis yang telah kita pelajari, bahwasanya hendaknya ketika seorang meminta dengan menyebut nama Allah, itu dikasih. Nah, ketika dia meminta terus pakai nama Allah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah, itu diupayakan untuk dikasih kalau kita punya tentunya. Yang telah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang indah, warna yang indah dan kulit yang indah, dan juga harta, ba'iran ataballau bihi fi safari. Aku meminta seekor unta saja yang aku bisa sampai dengannya pada safarku. Yang aku minta seekor unta saja yang aku dengan seekor unta itu bisa sampai kepada safarku, jadi bisa melanjutkan perjalanan. Sekarang untanya tak lembah, diminta satu oleh orang yang malaikat yang berpenampilan miskin belang sebagaimana keadaannya dia dahulu. Faqala al-hubub kathirah, maka orang tadi yang punya unta sak lembah tadi mengatakan hak-hak itu banyak hak-hak, maksudnya kewajiban-kewajiban yang harus saya tunaikan. Banyak kewajiban-kewajiban yang harus saya tunaikan. Maknanya apa? Enggak bisa ngasih. Banyak yang belum dia tunaikan. Banyak yang harus dia tunaikan sehingga enggak bisa ngasih. Padahal tentunya tidak. Kata Sayyidina rahimahullahu taala, ini cuma alasan dia saja. Nah, ketika dia mengatakan banyak hak yang harus ditunaikan, kata Sayyidina rahimahullahu taala, seharusnya hak yang paling berhak dia tunaikan adalah orang yang keadaannya seperti ini. Saya ulangi, seharusnya kalau dia mengatakan banyak hak-hak yang harus saya tunaikan, kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan, yang paling wajib adalah diberikan kepada orang yang keadaannya seperti ini. Ini menunjukkan itu cuma apa? Alasan dia saja. Wa illa dia tidak memberikan hak-hak yang katanya banyak. Intinya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dia enggak mau ngasih. Faqala lahu, maka dia berkata kepada orang tadi, malaikat tersebut ketika enggak dikasih, dia pun berkata kepadanya, ka'anni a'rifu, sepertinya aku mengenalmu. Ka'anni a'rifu, sepertinya aku mengenal engkau. Alam takun abras ya'garukan nas fakiran, bukankah engkau dulu orang yang belang, punya penyakit kusta atau lepra, manusia jijik kepadamu, fakiran, bukankah dulu engkau orang yang fakir, fa'atakallahu azza wa jallal mal, kemudian Allah azza wa jall memberikan kepadamu harta. Nah, ini yang menafidin rahimani wa rahimakumullah, diberitahukan kepada orang-orang yang dulunya kiri, kemudian apa, menjadi orang yang kaya raya. Di antara perkara yang akan menyebabkan dia bersyukur kepada Allah dan banyak bersedekah adalah mengingat apa keadaan dia dahulu. Jangan lupa. Ini ketika enggak dikasih, malaikat mengingatkan, kamu kan nampaknya dulu orang yang apa? Yang abros, dulu orang yang fakir, kemudian diberikan harta oleh Allah tabaraka wa taala. Fakal, maka dia mengatakan inna ma warithu hadzal malaka birun an kabirin. Dia mengatakan hanya saja aku mendapat warisan harta ini dari nenek moyangku. Hanya saja dia mengatakan apa? Hanya saja aku mendapatkan warisan harta ini kabirun an kabirin dari nenek moyangku. Ini berarti apa? Dia berdusta ya rahman rahimani wa rahimakumullah, dan dia tidak menisbahkan nikmat Allah kepada Allah tabaraka wa taala. Justru dia menisbahkan harta itu kepada warisan nenek moyangnya. Padahal dia diberi oleh Allah tabaraka wa taala. Faqala in kunta kadziban, begitu juga ya Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum dilanjutkan, ini menunjukkan betapa indahnya ucapan malaikat tadi. Dia tidak mengatakan bukankah dulu engkau orang yang belang, di jijik manusia denganmu, fakir, kemudian malaikat mengatakan apa? Kemudian Allah berikan kepadamu harta. Lihat bagaimana malaikat menisbahkan harta itu kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal yang memberi di harta siapa? Ketika itu malaikat itu kan. Apa paling kau sukai? Apa? Unta. Nah, dikasih sama malaikat ketika itu. Tetapi apa? Malaikat menisbahkannya kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat betapa indahnya ya qul bin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian engkau diberikan harta oleh Allah tabaraka wa taala. Dia tidak mengingatkan kemudian engkau ketika itu dikasih orang dan lah, tidak. Cukup dia mengatakan apa? Kemudian Allah berikan kepadamu harta. Ini namanya apa? Ucapan yang indah ya rahman rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menisbahkan pemberian harta tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Padahal boleh-boleh saja dia mengatakan apa? Bukankah engkau dulu diberi seekor unta oleh seseorang? Boleh-boleh saja. Tetapi apa? Itu untuk lebih membenarkan rasa syukur dia kepada Allah tabaraka wa taala, dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Sama seperti kita bekerja, nah berusaha dengan sekian usaha kita ya khairan rahimani wa rahimakumullah, kemudian dapat hasil, dapat gaji, kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal itu juga ada apa? Kerjanya kita, tapi kita nisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Faqala, maka malaikat itu mengatakan in kunta kadziban, jika engkau dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta. Dia mengatakan kalau engkau dusta, maka semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti semula. Jika engkau dusta, semoga Allah mengembalikan atau menjadikan keadaanmu seperti semula, abros dan juga fakir. Qala, jadi Muhammad macam tiga nih sama kisah. Wa atal aqra fi suratihi, kemudian dia pun mendatangi orang yang tadinya buta fi suratihi, dalam bentuk dia sebelumnya. Jadi malaikat ketika itu mendatangi dia berpenampilan orang yang buta sebagaimana dia dahulu. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Kemudian dia berkata kepada si botak tersebut seperti apa yang dia katakan kepada orang yang belang. Yakni apa? Saya orang yang miskin, ibnu sabil, habis bekal, tidak ada yang bisa melanjutkan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian engkau, saya meminta kepadamu dengan yang telah memberikan engkau rambut yang indah dan harta, aku meminta seekor sapi. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza. Ternyata apa? Si botak dia menjawab atau menolak, menolak untuk memberikan sebagaimana orang yang belang juga menolak untuk memberi. Dia juga mengatakan bahwasanya innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Aku mendapatkan harta ini merupakan warisan dari nenek moyangku. Fakal, maka malaikat itu mengatakan in kunta kadziban fasayyakallahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, semoga Allah menjadikan keadaanmu seperti semula, kembali bolak. Didoakan oleh malaikat dengan demikian. Lagi.